Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بالهدى ومن اهتفى آثاره إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wal 'amalu mutaqabbala ayyuhal ikhwah rahimanallahu wa iyyakum nuwasil dirasatana insyaallah ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang masalah uzlah dan sekarang kita masuk pada faslun fi afatil uzlati, yaitu fasal tentang sisi negatif dari uzlah, sisi buruknya uzlah. Yang minggu lalu kita telah jelaskan tentang sisi positifnya, sisi baiknya mengasingkan diri, dan tentu sisi buruk berbaur dengan manusia. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebaliknya, kita akan menjelaskan tentang sisi buruk daripada menyendiri, mengasingkan diri, dan sisi baiknya berbaur. Jadi masing-masing antara mengasingkan diri dan berbaur memiliki sisi ya ijabi wa salbi, memiliki sisi positif dan sisi negatif. Qala al-mu'alif rahimahullah, i'lam anna mil maqasidi diniya wa dunyawiyya wa yustafadu min al-isti'anati bil ghair wa la yahsulu dhalika illa bil mukhalatah. Kata Syekh rahimahullah taala, ketahuilah bahwasanya dari tujuan-tujuan agama dan tujuan-tujuan manusia hidup di dunia, ya, ma yustafadu min isti'anati bil ghair, apa-apa yang bisa bermanfaat bagi seorang hamba adalah diantaranya isti'anah bil ghair, yaitu meminta bantuan dari orang lain. Jadi agama ini tidak bisa ditegakkan juga dengan sendirinya, sebagaimana urusan dunia juga tidak bisa ditegakkan dengan sendirinya, karena kita ini makhluk sosial, atau sama lain membutuhkan dengan yang lainnya. Tidak sempurna agama seorang kecuali bersama orang lain. Li'anal islama huwa syari'atu syamilun syumulun ala jami'i ahwalin nas, ya, alimah yahtaju bin nas. Karena Islam itu adalah agama yang saling syariat yang sangat mencakup seluruh kebutuhan manusia. Ada ibadah infirodi, ibadah sendirian. Ada ibadah istimai, ada ibadah berbarengan. Ya. Bagaimana kita akan melaksanakan ibadah berbarengan sementara kita menyendiri? Begitu pula dalam masalah dunia, maka bisa bermanfaat agama dan dunia kita dengan bantuan orang lain atau bersama orang lain. Wala yahsulu dhalika illa bil mukhalatah. Kata Syekh, hal yang semacam ini tidak bisa terjadi kecuali bersama apa? Berbaur dengan manusia, bukan menyendiri. Ini diantara poin utama yang hendak dikatakan Syekh rahimahullah taala tentang apa namanya sisi baiknya berbaur dan juga tentu sisi negatifnya menyendiri. Wa min fawaidil mukhalatah, dan di antara faedah-faedah berbaur dengan manusia, ta'allumu wa ta'lim, jadi belajar dan mengajarkan. Ketika kita berbaur dengan hamba, maka ada belajar dan mengajarkan. Wa naf'i wal intifa', memberi manfaat dan mengambil manfaat. Wa ta'dib wa ta'addub, wa ta'dib wa ta'addub, jadi memberi ta'dib, memberikan pendidikan, pelatihan, dan juga menerima pendidikan dan pelatihan. Wal istinasi wal inas, yang memberikan ketenangan dan menerima ketenangan, ya. Wa nailu thawabi fil qiyami bil huquq, dan bisa memberikan pahala-pahala dengan menegakkan hak-hak manusia, atau seorang akan mendapatkan banyak pahala dengan menegakkan hak-hak ya seorang hamba atau menunaikan kewajibannya. Wal i'tiyadu wa tawadu, dan dia juga akan bisa bertawadu, mempersiapkan dirinya bertawadu kepada hamba. Karena seorang tawadu itu baik kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada orang lain. Bila dia sendiri, maka tidak dia bertawadu kepada orang lain. Tentu berbeda. Wal istifadatu at-tajarubu min musyahadati hadil ahwal. Dan juga di antara keuntungannya, dia bisa mengambil faedah dari percobaan-percobaan yang bisa dia ambil dari setiap kondisi manusia. Dia punya pengalaman bagaimana menghadapi kaum ini, bagaimana menghadapi orang seperti ini. Beda dengannya orang yang tidak memiliki pengalaman. Ya. Dan juga dikatakan bahwa pengalaman guru terbaik. Wal i'timaru biha, dan kita bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Bagaimana kita berjumpa dengan orang, kasus-kasus yang terjadi pada orang itu bisa kita ambil pelajaran sebelum ia menimpa kepada kita. Fahadihi fawaid khalatoh. Ini semua adalah faedah-faedah orang berbaur. Ini diantara ya sekian banyak dari faedah seorang berbaur. Ya, artinya bersama manusia, tidak mengasingkan diri. Kemudian saya mengatakan walinufassiluha. Ya, sekarang bari beliau katakan kita rinci dari keutamaan berbaur tadi yang disebutkan tadi ya. Dirinci oleh Syekh rahimahullah taala dan dia ingin menjelaskannya poin per poin. Al-fa'idatul ula, faedah yang pertama, ta'allum wa ta'lim. Yaitu dengan berbaur ada belajar mengajar. Ya. Dengan berbaur seperti kita ini tidak mengasingkan diri kan kita ini. Kita berbaur di tengah kalangan masyarakat dan kita bisa mengajarkan apa yang bisa kita ajarkan dan sebagian orang bisa menerima apa yang kita ajarkan. Maka ini faedah azimah. Faedah yang sangat agung. Dan saya mengatakan wa qad dzakarna fadluhuma fi kitabil ilmi. Dan sungguh kita telah menyebutkan keutamaan belajar mengajar ini dalam kitabul ilmi, dalam fasal pembahasan kitab ilmu. Dan ini telah berlalu. Kitab ilmu adalah kitab yang awal-awal kita baca dari kitab ini, ya kan? Sudah berlalu jauh ya. Sudah di keutamaan sudah disebutkan dalam kitab ilmu bagaimana dari dalil dan hadis, perkataan para ulama berkaitan dengan keutamaan belajar dan mengajar, mengajarkan. Ya. Dan cukup hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan dan mempelajari Al-Qur'an. Subhanallah, ya. Fa amma man ta'allamal fardhu wa ra'a annahu la yata'atta minhu al-hawd fil 'ulum wa ra'a al-istighalu bil ibadah faly'tazil. Jadi ada pun orang-orang yang telah mempelajari ilmu yang wajib dan dia melihat bahwasanya dirinya ya tidak apa namanya dia melihat dirinya menyibukkan dirinya pada perkara-perkara ibadah, maka tidak mengapa dia uzlah. Jadi kalau seorang telah mempelajari perkara-perkara yang wajib dan dia ingin menyibukkan dirinya dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut dengan jatuh pada gangguan manusia, maka sepertinya tidak mengapa dia uzlah, dia mengasingkan diri. Ya. Wa in kana yaqdiru ala at-tafarruzi fil ulumi syar'i fal uzlah fi haqqi qabla ta'allumi ghayatul khusran. Tapi kalau seandainya dia mampu untuk menguasai ilmu-ilmu syariat, ya, maka uzlah dalam perkara qabla ta'lim, sebelum ta'lim, maka ini adalah qoyatul khusran, merupakan pencapaian yang rugi, tujuan yang rugi. Jadi maksudnya, kalau seandainya seorang memiliki pengetahuan yang cukup dalam agama, terutama perkara-perkara yang wajib dia ketahui, dan juga ingin menyibukkan dirinya pada perkara-perkara ibadah, dan memiliki beberapa kemampuan dalam ilmu syariat, maka tidak apa-apa dia uzlah. Tapi kalau seandainya seorang tidak memiliki kapasitas ilmu, terutama perkara yang wajib, mana yang harus dia kerjakan, mana yang bermanfaat baginya, mana yang halal, mana yang haram, tidak memiliki kondisi ini dan dia uzlah sebelum menguasai ilmu syariat, maka uzlah yang seperti ini adalah hanya kerugian semata. Hanya kerugian semata. Maka keutamaan uzlah yang disebutkan dalam kitab ini semua menunjukkan bahwasanya uzlah bagi mereka yang alim. La uzlata illa bi alimin. Aimal alim. Tidak ada uzlah bersama orang alim, ya, atau uzlah khusus untuk orang alim. Ya. Jadi kalau antum uzlah mengasingkan diri bersama dari manusia, syaratnya adalah antum menjadi orang alim. Yafhamuna al-kitab wa sunnah. Ya, memahami Al-Quran dan sunnah. Nah, ini berat lagi. Atau bersama orang-orang alim. Menyendiri kelompoknya bersama orang-orang alim yang dengannya antum bisa belajar kepadanya. Karena saya mengatakan orang-orang yang uzlah tapi dia tidak menguasai ilmu syariat, maka beliau mengatakan apa tadi? Ya, goyatul khusran adalah tujuan yang sangat merugi. Ya, kenapa tidak? Karena dia melihat kemungkaran-kemungkaran yang dilaksanakan masyarakat, dia tidak bersabar bersamanya. Kemudian dia takut terjatuh pada kemungkaran, kemudian dia berlari di gunung-gunung menyendiri bersama keluarganya, sementara dia tidak paham agama, hanya semangat ingin ibadah mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal hasil, apa yang dia hasilkan? Dia akan melakukan kebidaahan-kebidaahan. Wa syaitanu la yuhyi ilaih, syaitan akan mewahyukan kepadanya perkara-perkara yang tidak dia ketahui, dianggap baik. Berlari dari kemaksiatan hamba menuju kepada kebidaahan, keluar dari lubang macan ke kandang buaya, kan begitu? Ya, maksiat itu jelek, tapi bid'ah kemaksiatan yang lebih jelek. Apakah antum menganggap bahwasanya bid'ah itu bukan maksiat? Huwa maksiat, sama dia maksiat. Walhu a'zam, bahkan dia lebih besar. Ya. Walihada qala Rabi' ibn Husaim. Kemudian saya menyebutkan, maka dengan demikian berkata Ar-Rabi' ibn Husaim. Tafaqqahu thumma i'tazal. Faqihlah kamu dalam agama, baru kamu i'tizal, baru kamu uzlah. Wal ilmu aslu dini, dan ilmu itulah pokoknya agama. Wala khaira fi uzlati al awam, maka tidak ada kebaikan uzlah bagi orang awam. Subhanallah. Berkata seorang ulama, itu Ar-Rabi' ibn Husaim, dia mengatakan tafaqqahu thumma i'tazal. Faqihlah, jadi orang alimlah kamu dalam agama, kemudian mengasingkan diri, baru mengasingkan diri. Limada? Li'annal ilma asluddin, karena ilmu adalah pokok-pokoknya agama. Agama kita ini pokoknya apa? Ilmu. Maka al-islamu huwa dinul ilmi wal amal. Islam itu agama ilmu, agama amalan. Tidak bisa Islam itu hanya pengetahuan tanpa amalan, sebagaimana amalan tanpa ilmu, tidak mungkin. Falidhalika qala Allah Subhanahu wa taala, maka daripada Allah berfirman dalam surah Al-Fath, inna asar walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Tila Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan al-huda, wa huwa ilmun nafi. Petunjuk adalah ilmu yang bermanfaat. Di mana seorang dapat petunjuk kalau ilmunya tidak bermanfaat? Wa dinil haq, dan agama yang benar adalah amal saleh. Antum tidak beragama kalau tidak beramal, tidak dianggap saleh. Ya, seorang kalau beragama tidak beramal, maka itu belum beragama. Dan tidak mungkin seorang beramal dengan baik, amal saleh, kecuali bersama ilmu yang bermanfaat. Dan tidak mungkin seorang mempunyai ilmu yang bermanfaat kecuali berbaur, belajar bersama orang lain. Ya. Maka Abi katakan Rabi ibn Husaim sangat mengena sekali, sangat baik sekali. Kemudian beliau mengatakan, tafaqqulah kamu dalam ilmu, pahami ilmu dengan baik, geluti ilmu, kemudian baru uzlah. Ya, karena ilmu adalah pokok agama, dan tidak ada kebaikan dalam uzlah mengasingkan diri bagi orang-orang awam. Ya, masalahnya sebagian kaum muslimin dengan semangatnya, mungkin dengan kelompoknya, dia mengasingkan diri karena merasa manusia bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, sementara dirinya tidak memiliki ilmu yang cukup untuk ia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masuk awam. Orang awam itu bukan orang yang tidak punya amalan. Orang awam itu bukan mereka yang semata-mata apa namanya tidak datang ke masjid. Hatta haula'i ladina yuqifuna fil masajid. Sampai orang-orang yang datang ke masjid sekalipun bisa dikatakan awam. Mata aladina lam yattafaqu fid din, mereka yang tidak memahami agama, tidak mendalami agama, tidak mempelajari sumber-sumber agama, tidak bersimpu di hadapan para ulama atau para asatidz dengan kitab-kitab mereka. Maka mereka adalah awam. Maka mereka juga awam. Ya, sama. Ya. Jadi antum jangan berpikir orang awam itu orang yang itu sana itu yang apa namanya tidak pernah ngaji, yang tidak beribadah, tidak. Hatta nahnu, sampai kita awam. Ya, kita belum mungkin belum sampai derajat mencari ilmu. Kenapa? Kita belum tafaqquh fid din, belum memahami agama dengan betul. Terlalu berat kita mengatakan kita orang tafaqquh fid din. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan dalam riwayat Imam Muslim, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Bila Allah memberi kebaikan pada seorang, Allah akan pahamkan dia pada agama. Kira-kira kita sudah diberi kebaikan itu belum? Ya, subhanallah. Ya. Su'ila ba'dul ulama, sebagian ulama ditanya, "Ma taqulu fi uzlatil jahil?" Bagaimana menurutmu tentang uzlahnya, mengasingkan dirinya orang-orang yang bodoh? Faqala, maka beliau berkata, "Khabbalun wa ba'alun." Hanya malah petaka dan bencana saja. Uzlahnya orang-orang yang bodoh, uzlahnya orang-orang yang tidak memahami agama tadi, maka itu hanya malah petaka dan kebinasaan, bahaya mara bahaya bagi dia. Ya. Faqila lahu, maka dikatakan lagi padanya, ditanya lagi seorang ulama ini, "Fal alim?" Maka bagaimana dengan uzlahnya orang alim? Saya mengatakan ketika ditanya bagaimana uzlahnya orang bodoh, dia katakan ini bencana dan malapetaka. Terus bagaimana dengan uzlahnya orang alim? Maka Syekh rahimahullah berkata, "Malaka walaha." Ya. Apa urusanmu dengan dia? Apa urusan engkau pengen tahu tentang uzlahnya orang alim? "Da hawa ma'aha hida'uha wa saqa'uha taraddal ma' wa taqulu syajar hatta yalqaha rabbuha." Maka kata Syekh rahimahullah ta'ala, biarkan saja dia ujlah orang alim itu. Kenapa? Bersama dia ada sepatunya. Bersama ujlahnya itu dia memiliki sepatu. Bersama ujlahnya dia memiliki air. Ya. Bersama ujlahnya dia bisa mendatangi air-air yang bisa dia minum, dia cari. Karena dia memiliki ilmu. Dan dengan ujlahnya dia bisa apa namanya memakan daun-daunan pohon sampai dia bertemu dengan Rabbnya Ja'ala fil ula. Subhanallah. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa uzlahnya orang alim, dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan pengetahuannya. Dia punya perbendaharaan ketika dia mengasingkan diri. Dia memiliki alas kaki yang dengannya kakinya bisa berjalan sehingga tidak tersuk duri. Dia memiliki perbendaharaan air yang cukup untuk bertahan hidup di dalam pengasingannya itu. Dan kalau tidak punya air, dia bisa mencari jalan keluar mencari airnya. Dan dia bisa makan daripada apa-apa yang ada dalam pengasingannya sampai daun-daunan pun, dan sampai itulah dia akan berjumpa Rabbnya Ja'ala fil ula. Artinya bahwa orang yang berilmu sudah mempersiapkan dirinya ketika uzlah dengan ilmunya, dengan kesabarannya, dengan keistiqamahannya, dengan ketafaqquh fiddinnya. Ketika dia mengasingkan diri di lembah-lembah, dia ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Dia pun tetap pasti uzlah, dia bawa buku, dia bawa kitab, dia mungkin menulis. Betapa banyak para ulama dalam pengasingan yang terasing tapi melahirkan banyak ilmu. Dia tulis kitab seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menulis dalam penjara, dan ulama-ulama yang lain pun demikian sebagai mereka berfatwa dalam penjara dalam keterasingan. Ya anahu alim. Ya subhanallah. Ya. Nah ini beda dengan orang yang tidak paham. Bila dan kita orang yang awam, bagaimana kita dalam pengasingan? Mungkin yang kita lakukan hanya main-main saja. Ya, atau menyibukkan diri pada perkara yang dianggap bermanfaat, padahal sama sekali tidak bermanfaat. Lima ada, li'anana jahil, karena kita orang yang jahil, orang yang bodoh. Bila dengan mereka yang alim. Ya. Wa amma ta'lim, adapun ta'lim, kata Syekh rahimahullah, yaitu belajar, fafihi thawabun azimun idha sahat niyatu fih. Maka di dalam ta'lim itu ada pahala yang sangat besar apabila benar niatnya dalam belajar. Jadi seorang apabila niatnya dia dalam belajar benar, maka dalam belajar itu sangat besar sekali pahalanya. Wa mata kana al-qasdu iqamatul jah wal istiksari minal atba fa huwa halakud dini. Maka kapan saya seorang dalam niat belajarnya adalah ingin mencari kedudukan di sisi manusia atau ta'lim maksudnya mengajarkan ya. Kita ulang lagi, wa amma ta'lim, adapun mengajarkan ilmu, fa fi sawabun adzim, maka di dalamnya ada pahala yang sangat besar. In sa idza sahat niyatu fi, apabila benar niatnya. Wa mata kana al-qasdu kumatul jawal istiksari min al-atba fa huwa halaqud dini. Kapan saya seorang itu memiliki niatan dalam mengajarkan ilmunya untuk mencari kedudukan di sisi manusia dan memperbanyak pengikut, maka itu adalah kebinasaan dalam beragama. Masyaallah. Maka kuluna, setiap kita berhati-hati dengan hal ini. Setiap orang yang mengajarkan ilmu, yang menyampaikan ilmu akan terfitnah dengan ini. Ya, apakah dia menyampaikan ilmu lillahi subhanahu wa ta'ala litansyiril ulum? Ya, apakah untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk menyebarkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala saja, atau linaili ardu minad dunya, atau dia ingin mendapatkan bagian dari dunia. Bagian dari dunia banyak, kedudukan, pujian manusia, ingin banyak pengikutnya dan sebagainya. Fahada halakuddin, maka ini adalah kebinasaan dalam agama. Waqad sabaqa dhalika fi kitabil ilmi, ini sudah dijelaskan dalam kitab ilmu juga. Ya, dan beliau mengatakan wal ghalibu fi hadhihi zaman su'ul qasdi minal muta'allimin. Dan pada zaman ini zamannya Ibu Qudamah rahimahullah taala, bukan zaman kita. Tentu zaman Ibu Qudamah lebih baik dari zaman kita. Kebanyakan pada masa kini, kata Jakarta Syekh, maksudnya Ibu Qudamah, banyak orang yang niatannya jelek di dalam mengajarkan ilmu. Ya. Fayaqtadi dini al-i'tizal anhum, maka jadilah agama berlari darinya. Subhanallah. Jadi banyak kita dalam mengajarkan ilmu tujuannya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan mungkin tidak semata-mata ini mengajarkan manusia ilmu, tapi kadang terbesit dalam jiwa kita yang rapuh ini adalah ingin kedudukan dari hamba. Ini dikatakan orang alim, ini dikatakan paling baik, ingin dikatakan paling layak, dan ingin menginginkan banyak pengikut. Ya, kalau taklim orang sedikit dia berlari atau kecewa. Ini bagian daripada, makanya di syaitan, ya, jerat-jerat syaitan kepada kita, ya. Dan ini bagian kebinasaan bagi seorang yang mengajarkan ilmu. Dan saya mengatakan pada zaman ini, zaman dia, banyak orang-orang yang mengajarkan ilmu, ya, masih terbesit padanya perkara-perkara dunia tadi. Sehingga saya mengatakan fayaqtadiddin i'tizal anhum, maka menjadikan agama itu menjauh darinya. Dia orang yang belajar ilmu, dia yang mengajarkan ilmu, tapi justru agama lari darinya. Fa in sadafa talibulillahi mutaqaribu bita'allumi ilai lam yajzi al-i'tizal anhu. Tapi kalau ada seorang yang belajar ilmu karena Allah, mengajarkan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, maka baginya tidak akan pernah hilang ilmu. Artinya ilmu tidak akan menjauh darinya. Wala yahillu kitmanul ilmu, sebagaimana tidak boleh seorang itu menyembunyikan ilmu. Maka daripada ikhwan yang terhormat Allah Subhanahu wa taala, ya. Setiap kita akan diuji dengan apa yang ada pada kita. Sampai orang yang semangat dalam dakwah, semangat dalam menyampaikan ilmu, qad yakunu ala dzalik, kadang-kadang terjadi padanya sifat-sifat ini. Karena kita semangat belajar ilmu, semangat mengajarkan ilmu, tidak aman daripada apa? Menunjukkan bahwa kita orang yang layak untuk mengajarkan. Maka kitab Syekh rahimahullahu taala ini sangat berarti sekali buat tarbiyah hati kita. Karena kita enggak ada yang selamat. Ya. Karena hubud duhur, mencintai mencintai ketenaran, huburi asa, mencintai ya ketinggian derajat di antara hamba, itu akan menghinggapi setiap siapa saja, terutama mereka yang punya ilmu yang pertama kali. Jadi seorang yang ingin layak tampil di depan, ingin selalu terdepan dalam segala hal, itu dikarenakan dia punya sesuatu, kapasitas. Bila kapasitasnya tidak ditawadukkan, maka tidak jauh daripada apa yang katakan Ibu Qudamah rahimahullah pada zamannya, banyak orang yang belajar dan mengajarkan itu adalah untuk qasdud dunia, untuk tujuan dunia. Ya, tujuan dunia. Ya. Sebagaimana kita tidak boleh menyembuhkan ilmu, kita juga tidak boleh untuk apa? Terjatuh dalam niat-niat yang seperti itu, niat-niat yang tidak baik. Karena itu akan membinasakan kita. Dilihat oleh orang itu bagus. Dilihat oleh orang lumayan bagus. Artinya banyak marak kajian-kajian ilmu, tapi belum tentu apa yang ada dalam hatinya sesuai dengan apa yang dipraktekannya. Maka daripada juga nasihat guru-guru kita dulu ketika saya masih belajar, dan ini saya masih pegang betul-betul, bahwa kita harus memiliki sikap tawadu kepada orang lain. Sikap tawadu kepada orang lain. Walaupun kita merasa kita paling layak darinya, terutama pada senior-senior kita yang telah dalam dakwah, yang sudah makan garam lebih daripada kita. Walaupun mungkin kita merasa ilmunya tidak sebaik dengan kita, walau itu ya tidak boleh ada terbesit kalimat itu. Kalau seandainya betul ilmu kita lebih baik darinya, tapi usia dia, pengalaman dia, ya ketawaduan dia itu jauh lebih baik daripada kita. Tidak setiap perkara harus kita, tidak. Apakah dalam momen-momen tertentu kita tidak layak darinya, kita enggak layak dibandingkan dengannya. Karena ilmu disampaikan itu bukan semata-mata kita menguasai ilmu itu, tapi justru sisi-sisi yang lain, kelayakan kita, kemudian ketawaduan kita, penghormatan kita kepada orang lain, itu diperhatikan sehingga dia memiliki ketawaduan. Tidak setiap perkara pun kita maju ke depan, enggak. Contoh, sedangkan contoh, banyak orang-orang minta, ya tidak banyak lah, beberapa orang, ya lumayan banyak sih, yang nelpon, yang SMS ke saya tentang, Ustaz bisakah ngisi kajian tentang pernikahan, khutbah aja buat saya ini. Kami selalu tolak, bukan hanya saya, selalu menolaknya. Bukan karena kita tidak suka sama orang, enggak sama sekali. Dan saya yakin teman-teman saya sejawat ini pasti juga menolaknya. Iya. Kenapa? Karena kita merasa malu, kita tidak memiliki kapasitas di situ. Kalau hanya sekedar menyampaikan, semua kita bisa punya ilmunya. Tapi keluar kita sudah baik belum? Ada orang-orang yang lebih layak dari kita, yang punya pengalaman, yang punya keluarga yang baik, yang baik dalam kehidupannya, yang mungkin bisa mengamalkan apa yang dia ucapkan itu. Dan itu banyak. Di atas kita kemampuannya, di atas kita sisi usianya. Terus apakah kita layak untuk menyampaikan itu di hadapan mereka? Padahal mereka masih banyak di hadapan kita. Nah, hal-hal yang semacam ini harus kita miliki. Sehingga kita tidak, setiap kesempatan kita harus yang di depan menyampaikan. Kalau beliau enggak bisa, kita. Beliau-beliau ini banyak. Maka ikhwatan iman yang terhadap Allah Subhanahu wa taala, hubungi mereka dengan baik, orang-orang tua kita, ustaz-ustaz yang lebih senior, untuk menyampaikan itu keberkahan, karena belajar ilmu dari yang kibar, dari yang lebih tua. Jangan ambil setiap ustaz yang mau menyampaikan. Jangan seperti itu. Kita ambil keberkahan dari mereka. Makanya kami menjaga itu, tidak akan mampu untuk menyampaikannya. Memang kami tidak punya kemampuan di sana. Ya. Nah, ini apa yang dikatakan Qudamah rahimahullah ta'ala selaras dengan contoh yang tadi saya sebutkan. Ini di antara contohnya. Ya. Karena ikhwatul iman yang menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang punya ilmu demi Allah, itu lebih berat ujiannya. Bukankah yang disungkurkan pertama kali ke neraka adalah mereka yang punya ilmu? Bukankah yang disungkurkan pertama kali mereka adalah ahlu Quran? Ya. Maka ini adalah merupakan peringatan kepada kita semua, bahwa belajarnya kita, mengajarkannya kita, lali ajli dunia, bukan karena tujuan dunia. Tujuan Allah itu hanya akhirat saja. Kalau tujuan dunia banyak, jabatan dunia, pulus dunia, apalagi pujian dunia dan yang lain-lain. Dan itu juga yang menjadi seorang melesat daripada Islam dengan cepat. Yang orang akan terpitah dengan berat adalah dunia. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan badirul a'mal fitanan faqitu al-lailil mudlim, segeralah kamu beramal saleh sebelum datang fitnah, musibah, ujian yang berat seperti gelapnya potongan-potongan malam yang pekat. Kalau malam gelap gulita tanpa cahaya, kita bisa melihat? Tidak bisa. Bisa kita tahu arah? Enggak bisa. Sesat kita berjalan. Seperti itu lepitnya yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Digambarkan berikutnya, yusbihu rajul mu'minan wa yumsi bi kafiran. Wa yumsi bi mu'minan wa yusbihu bi kafiran. Orang pada hari itu saking pekatnya ujian itu, paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya beriman, paginya telah kafir. Coba bayangkan, melesat daripada Islam cepat banget. Pagi masih beriman, sore sudah kufur. Sore beriman, paginya kufur. Dalam hitungan berapa waktu saja. Apa masalahnya? Nabi mengatakan di akhir, ya bi'udinahu bi'aradi minat dunia. Dia jual agamanya dengan segenggam dunia. Dia jual ilmu yang dia kata kebenaran untuk dunia. Datang dunia, diambil dunia, diterima dunia, kemudian dipalingkan ilmunya. Subhanallah. Dan hari ini terlalu banyak orang-orang yang menjual agamanya untuk kedudukan, untuk jabatan, untuk jah, untuk ketenaran, untuk atba pengikut. Subhanallah. Ya, maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan kira kita aman dari mereka orang awam. Karena mungkin kita sendiri masih awam. Apa bedanya kata khalaqakum dengan ja'alalakum dalam ghafir? Apakah dengan mengurusi anak-anak yatim dan menikahi uminya termasuk amal amalan unggulan? Saya jawab yang kedua dulu ya. Apakah dengan mengurusi anak-anak yatim dan menikahi uminya termasuk amalan unggulan? Iya, ini masuk amal unggulan. Ini kahilah para janda yang punya anak yatim. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita ketahui, orang yang mengurusi anak yatim seperti apa? Kahataini syabataini fil jannah, seperti dua jari ini bersama Nabi di surga. Kafilul yatim kahataini syabataini fil jannah, orang-orang yang mengurus anak yatim seperti apa? Dua jari ini yang tidak pernah terpisahkan bersama Nabi nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan uminya? Ya, sama, uminya juga dianggap anak yatim. Karena Rasul mengatakan orang yang mengurusi janda atau yang menikahi para janda ini seperti dia apa? Menafkahi anak yatim juga. Ini diantara keutamaan menikahi janda. Jadi boleh, silakan. Apakah amal unggulan? Unggulan, asal jangan disia-siakan. Cuma ikhwan, sedikit masukan saja misalnya. Banyak orang kadang mau menikah itu termotivasi dengan dalil-dalil. Tetapi dia juga tidak siap dengan resikonya, sehingga kadang dia buat khilah, dia buat tipuan. Atau mungkin dia tujuan menikahnya karena dunia, tujuan dunia. Ingin menikahi janda anak 4, anak 5. Dia ingin dapat pujian orang. Tuh, saya nikahin janda. Saya bukan syahwat nikahin. Kalau syahwat saya mau gadis saja. Kadang begitu kan? Orang buat pujian, oh bagus sekali nikahnya dengan janda anak 4, urusan anak 4. Ini baru pernikahan yang sunnah. Oh, pernikahan sunnah. Saya akan nikahi janda, nikahi gadis enggak sunnah. Banyak kan ucapan itu? Tapi sebenarnya dia tidak punya kemampuan untuk urusi anak yatim itu. Semata-mata hanya mencari ibunya dan ingin dapat pujian. Ternyata di dalam pernikahan repot. Yang dijatah itu hanya istrinya doang. Anak-anaknya enggak dijatahin dengan alasan apa? Kan bukan kewajiban saya. Itu kan kewajiban bapaknya. Ibunya dinikahin dia. Anaknya bersama ibunya kemudian dibiarkan tidak diberi jatah sama sekali, enggak disekolahkan, enggak diberi makan, jatah hanya ibunya doang. Zalim tidak itu? Zalim. memang bukan tanggung jawab dia, tapi tidak punya hatikah dia? Engkau nikahi ibunya, engkau telantarkan anaknya yang ada di lingkunganmu itu. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala ar-rahimuna yarhamuhullah, orang-orang yang memberikan kasih sayang akan memberikan kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayangilah orang-orang yang di bumi, Allah akan berikan kasih sayang, akan berikan sayang zat yang di langit. Ini ada di lingkungannya. Ada di lingkungan dia, di rumahnya. Dibiarkan. Jadi kalau antum enggak siap menikahi para janda dengan anaknya, jangan nikahi. Karena antum akan mendolimin saja, akhirnya berujung dengan keributan, perceraian, enggak sanggup seperti itu halnya. Nah ini enggak boleh. Jangan atas seperti itu. Lihat kemampuan kita, kita mesti menakar dengan kemampuan kita. Mungkin ada orang yang punya kemampuan nikahin janda yang tidak punya anak, janda yang punya anak satu. Kenapa dia nikahin itu? Dia berpikir dengan jernih, mampu enggak saya memberikan makan pada dia dan anaknya. Jangan antum tanggungkan kepada lembaga-lembaga sosial. Gak apa-apa saya nikahin janda anak empat, kan ada LMGs katanya. Dikasih tahu LMGs. Tidak begitu caranya. Ya. Jadi mudah-mudahan ini, silakan nikahi para janda. Ya ikhwan, para janda itu berat hidupnya. Berat hidupnya. Demi Allah berat. Kalau antum benar-benar tulus menikahi mereka dan menyantuni anak mereka, insyaallah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sendiri yang mengucapkannya. Jadi amal unggulan sangat unggul sekali. Berat kan seorang menikahi bersama punya anak itu berat, bukan perkara mudah. Kita itu bukan anak kita. Tapi kalau antum menikahinya, menyayanginya, Allah akan sayangi antum. Nabi yang mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkun man fis sama. Cintailah dan kasih sayang orang di muka bumi, engkau akan mendapat cinta dan kasih sayang yang di langit. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah seorang ikhwan menikah dua atau tiga akhwat? Masya Allah. Dengan akad nikah dalam satu waktu sekaligus. Ini canggih kali orang nih. Kalau bolehnya boleh, enggak ada larangan. Enggak ada larangan kan? Hah? Nikah besar. Nikah besar ini. Walimahnya tiga berarti. Bolehkah seorang ikhwan menikahi dua atau tiga akhwat dalam akad nikah dalam satu waktu sekaligus? Kalau bolehnya boleh, asal akhwatnya mau enggak? Yang pertama datang, satu, dua, tiga. Akad satu, akad dua, akad tiga. Boleh tidak? Boleh, tidak apa-apa. Yang penting akhwatnya mau dan diizinkan oleh walinya, dinikahi oleh walinya atau diridhoi walinya. Kadang akhwatnya tiga-tiga mau, walinya enggak mau. Ya enggak bisa. Ya kan? Jadi nikahi orang itu bersama walinya, nikahi wanita bersama walinya. Rasul mengatakan, la nikaha illa biwaliyin wa syahidil adlin. Tidak ada nikah kecuali bersama wali si wanita dan dua orang saksi yang adil. Lihat, saksi yang adil nih yang alim dan saleh. Saya sering nih dapati nikah para ikhwan juga. Di kita itu kadang-kadang ketika ada akad nikah seakan-akan diharuskan itu dari keluarganya. Syahid itu apa namanya? Saksi itu. Iya, memang keluarga punya keutamaan. Tapi bila dia adil, soleh, paham agama. Kalau gak paham agama mau ngapain jadi saksi? Saksi itu berat loh. Dipertanggungjawabkan hadapan Allah atas pernikahan itu. Dan dipertanggungjawabkan nanti kalau dua ada orang, ada masalah. Saya banyak melihat. Ya, nikah. Ini walinya dari pihak perempuan, wali pihak laki-laki. Ketika akad selesai, bayar kontan, diam dia. Kertas itu siapa tidak saya diam saling melihat. Berarti dia enggak paham itu. Sampai dikode oleh orang lain, sah, sah dia. Yang jadi saksi siapa? Ya tidak. Nah, ini masalah. Karena nanti orang yang tidak paham yang akad yang sudah benar dikatakan salah. Belum, wah, enggak sah. Dolim dia. Atau yang salah diloloskan. Lebih dolim lagi. Nah, maka daripada itu ya mesti hati-hati dalam pernikahan. Masalah ini saya tidak bisa. Untuk khalaqakum dan ja'ala memang ada perbedaan. Ini masalah nanti ke Mu'tazilah. Tapi maaf saya tidak bisa lanjutkan. Saya harus ke belakang dulu ya. Baik, subhanakallahumma hamdik syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti saya jawab minggu depan ya. Ini jawabannya panjang tentang khalaqakum wa ja'ala fil Quran, dan ini dijadikan Mu'tazilah dengan kalimat ja'ala al-Qur'ana Arabian adalah ja'ala, maksudnya adalah khalaqa yang dia katakan jadi makhluk. Insyaallah pada minggu yang akan datang.